Notes of Records. Mwako bila chuki mwenyezi baba kakunyaria. Tuzidi jenga amani hata na mama haniambia. Mwako bila chuki mwenyezi baba kakunyaria. Tuzidi jenga amani hata na baba haniambia. Siwezi sema usiniache na kidonda. Siwezi sema ninakupenda, ila moyoni usiniache na kidonda. Uzuri wake jamani siwezi sema, singeniacha moyoni utanichoma. Ninakupenda, sijeniacha. Kama mapenzi kiburi baby usije ukanikacha. Ninakupenda, sijeniacha. Kiburi baby usije ukanikacha. Mwako bila chuki mwenyezi baba kakujalia. Tuzidi jenga amani hata na mama haniambia. Mwako bila chuki mwenyezi baba kakujalia. Tuzidi jenga amani hata na baba haniambia. Siwezi sema ninakupenda, ila moyoni usiniache na kidonda. Siwezi sema toto kachifu kalinifata na kunambia dia. Kena kakaje ngabifu mikwala kunitupia. Kuna ichi kijiji cha kwetu wanafiki wanajutia. Kuna tunalala chini lakini tumerizia. Mwako bila chuki mwenyezi baba kakujalia. Tuzidi jenga amani hata na mama haniambia. Mwako bila chuki mwenyezi baba kakujalia. Tuzidi jenga amani hata na baba haniambia. Siwezi sema ninakupenda, ila moyoni usiniache na kidonda. Siwezi sema ninakupenda, ila moyoni usiniache na kidonda. Mwako bila chuki mwenyezi baba kakujalia. Tuzidi jenga amani hata na mama haniambia. Mwako bila chuki mwenyezi baba kakujalia. Tuzidi jenga amani hata na baba haniambia. Siwezi sema ninakupenda, usiniache na kidonda. Siwezi sema ninakupenda, ila moyoni usiniache na kidonda. Jia, ini special kwa wale wote wanajifanya wanajua.